بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها المسلمون kaum muslimin jamaah salat maghrib di Masjid Ar-Rahmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan insyaallah ta'lim rutin yang biasa kita lakukan dengan niatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, nasihat, karena teguran dan nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Al-qalbu, kata para ahli bahasa Arab, al-qalbu, summi al-qalbu qalban li sur'an taqallubihi. Qalbu itu diberi nama qalb dalam bahasa Arab, yang makna qalb itu berbalik. Karena cepatnya dia berbalik, maka atas dasar itu Rasulullah menyatakan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa butuhnya qalbu ini kepada teguran, nasihat, masukan secara kontinu. Karena ketika teguran dan nasihat itu terhenti sejenak, dia kalah cepat dengan cepatnya berbalik kalbu kita ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Inna fi dzalika la'ibratan liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam berbagai macam teguran itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki qalbu. Atas dasar itu pada malam hari ini saya mengingatkan diri saya pribadi pertama, kemudian saudara-saudara saya seiman, bahwa majlis seperti ini adalah majlis ibadah, majlis yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, agar majlis ini tetap dinilai oleh Allah sebagai ibadah, pembicaraan yang saya sampaikan dinilai oleh Allah sebagai taqarrub, dan yang didengar oleh para hadirin dinilai sebagai juga ibadah oleh Allah dan taqarrub, maka yang pertama saya ingatkan diri saya pribadi, kemudian saudara saya, dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah, agama dan amalan mereka untuk Allah satu-satunya. Kemudian agar ibadah ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan diposisikan sebagai salah satu pemberat mizan hasanat kita, mizan amalan baik kita di hadapan Allah, adalah yang kedua, harus majlis ini tetap berada di atas bimbingan hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan, apapun amalan itu, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ta'lim, dakwah, sedekah, semua jenis amalan yang tidak dibawa bimbingan sunnah Rasul, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu mardudun ala sahibih, tertolak kepada pelakunya sendiri, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis kita ini kita digolongkan sebagai mukhlisin, kemudian yang kedua sebagai muttabi'in li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti, menteladani haji dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir, sebatas yang saya ingat, kita masih pada bab as-sabr. Pembahasan kita tentang kesabaran, jenis-jenis dan hukum-hukumnya. Tepatnya insyaallah malam hari ini kita akan membaca hadis ke-34 dari kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas yang Allah telah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha azza wa jal qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Sudah sering kita lewati hadis yang semisal ini, dinamakan dengan hadis Al-Qudsi. Idza ibtalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannata yuridu 'ainaihi, rawahu al-Bukhari. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, jika aku menguji seorang hambaku dengan dicabutnya dua organ yang sangat dia cintai dari tubuhnya, yang dimaksud adalah kedua penglihatan dia, kedua alat pandang dia, yaitu kedua matanya, dicabut oleh Allah, yang tadinya dia mubsirun, melihat, menjadi a'ma. Awwadtuhu minhuma al-jannah, maka aku akan mengganti hilangnya dua penglihatan dia itu, jika dia sabar, dengan al-jannah, dengan jannatullah, jannatun na'im. Sering saya sampaikan bahwa kita ini mungkin karena memang iman kita yang sangat lemah, atau kalbu kita sudah terlalu banyak bergantung kepada dunia, kalbu kita sudah banyak berangan-angan untuk meraih dunia yang lebih banyak, sehingga ketika disebutkan al-jannah, hati kita tidak tersentuh. Berbeda kalau disebutkan atau dijanjikan kepada kita sebuah keberhasilan duniawi, dalam usaha dia, dalam keluarga dia, dalam sanak saudara dia, dan yang semisalnya, maka dia sangat berharap dan bersungguh-sungguh untuk meraihnya, berambisi untuk mendapatkannya dengan segala cara. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tak peduli dia cara apa yang dia tempuh. Allah ridhai caranya atau Allah murkai. Atau mengorbankan agamanya, mengorbankan imannya, mengorbankan ibadahnya untuk sekadar meraih sebuah kenikmatan duniawi yang dijanjikan oleh manusia, atau oleh dijanjikan oleh sebuah sistem. Tapi ketika kita mendengar al-jannah, jarang sekali atau sedikit sekali di antara kita ini yang tersentuh. Hal ini tak lain dikarenakan jauhnya kita dari zikrullah, jauhnya kita dari ibadah, jauhnya kita dari sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, pernah saya sampaikan di majelis ini juga betapa pentingnya kita di suatu waktu atau di salah satu ta'lim kita ini membahas tentang sifatul jannah dan sifatul nar. Sifat-sifat kriteria al-jannah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan pula oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga mempelajari sifat-sifat an-nar yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar kita tidak mudah terpesona oleh fata morgana dunia yang seperti ini dahsyatnya, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a. Kehidupan dunia ini dengan segala warna dan variasinya seperti sarabin biqi'ah, seperti fata morgana yang ada di sebuah padang yang luas. Yahsabuhu dhama'an, seorang yang haus mengiranya itu adalah air. Sama seperti itu dunia, ketika semakin kita kejar ternyata kita semakin haus, semakin kita kejar semakin kita haus. Tetapi berbeda tentunya dengan al-jannah yang Rasulullah menyatakan, a'addallah lil muttaqina fil jannah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sungguh Allah telah menyiapkan bagi muttaqin di dalam al-jannah berbagai nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar kenikmatan itu, indahnya dan suaranya yang merdu tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pula bisa terbayangkan atau dikhayalkan oleh kalbu manusia. Mengkhayalkannya pun tidak bisa dilakukan. Itu adalah na'imul jannah, na'im al-jannah. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jika seorang hamba diuji dalam bentuk dicabutnya kedua mata itu, dua penglihatannya yang sangat dia cintai, kemudian dia sabar, maka balasannya adalah jannah. Sekarang kalau ada tawaran bagi kita, Anda saya beri mobil yang termahal atau saya cabut dua penglihatan Anda sehingga Anda tidak melihat, saya yakin masing-masing kita akan menjawab, penglihatan saya bertahan. Padahal mobil itu nilainya 400-500 juta. Begitu mahalnya. Ketika penglihatan itu dicabut oleh Allah, kemudian dia sabar, maka balasannya adalah al-jannah. Dan ini banyak menimpa manusia, banyak menimpa orang-orang soleh khususnya. Di antara mereka adalah al-imam al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah yang sudah meninggal. Beliau dicabut kedua penglihatannya oleh Allah ketika berumur 18 tahun. Tetapi musibah itu tidak kemudian menjadikan beliau putus asa dan enggan beramal, sampai akhirnya beliau terus berbuat dan berbuat, dan Allah jadikan beliau sebagai salah satu imam di muka bumi ini. Beliau meninggal, ilmunya sampai hari ini dibaca manusia di muka bumi. Beliau meninggal, petuah dan nasihatnya dirasakan manfaatnya oleh banyak umat di muka bumi ini. Nah, dan hari ini pun disebut oleh salah satu atau beberapa hamba Allah di masjid ini rahimahullahu ta'ala. Beliau menghafal Al-Quran 30 juz, menghafal berbagai beribu-ribu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam karya beliau, hingga hari ini terus bertahan karya tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, dan ini banyak menimpa orang-orang soleh, terkhusus di masa para muhadditsin di generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi mereka bersabar dan akhirnya mereka menjadi orang besar yang hingga hari ini didoakan oleh umat dengan ucapan rahimahullah rahimahullah, rahimahullah. Setiap disebut namanya, rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Atha ibn Abi Rabah qala qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Atha ibn Abi Rabah, beliau adalah seorang tabi'in, murid daripada Abdullah ibn Abbas, terkhusus di bidang tafsir Al-Qur'an. Atha bin Abi Rabah adalah murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata kepada Atha Abdullah ibn Abbas, yang mana Abdullah ibn Abbas adalah gurunya, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah wahai muridku Atha aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita yang mana dia adalah ahlul jannah, masih ada di bumi tetapi statusnya sudah sebagai ahlul jannah. Faqultu bala, kata Atha tentu aku mau. Qala hadhil mar'atu as-sauda, wanita yang hitam ini, ini adalah ahlul jannah. Atatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, di suatu hari dia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan kisah bagaimana wanita yang hitam ini tadi, yang menurut ahli dunia dia adalah seorang wanita yang rendah, yang jelek dan yang seterusnya. Nah, suatu hari datang kepada Rasul dan berkata, inni usra wa inni atakashaf fad'ullaha ta'ala li, wahai Rasul, aku seorang wanita yang terkena penyakit, ada yang menyatakan usra ini maknanya semacam ayan, semacam ayan, namun dalam beberapa penjelasan ulama yang lainnya dijelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah dia mengalami asra, yaitu semacam ayan, diakibatkan atau disebabkan oleh jin. Kata orang kita kesurupan, ya. Kadang-kadang datang kepada dia jin, kemudian dia tidak sadarkan diri, jatuh, ya. Nah, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang memakan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asyaitan minal massi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang yang di dunia ini hidupnya makan dari hasil riba, tidaklah dia dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan, jin. Hal itu dikarenakan mereka jual beli itu sama dengan riba, kurang lebih lah. Nah, syahid dari ayat ini bahwa wanita ini mengalami penyakit ini disebabkan karena jin. Kemudian dia mengeluh, wahai Rasul, tapi muskilahnya saya ini juga kalau sudah datang penyakit ini sampai tanpa disadari tersingkap bagian daripada baju saya. Mengeluh dia kepada Rasul. Maka doakan ya Rasulullah kepada Allah agar saya ini disembuhkan. Rasulullah menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiki. Wahai wanita, jika engkau mau tetap sabar atas penyakit ini, menderita penyakit ini dalam kondisi seperti ini, tapi kamu sabar, rela dan ridha terhadap takdir Allah ini tadi, maka kamu pasti akan mendapatkan al-jannah. Tapi jika engkau hendak aku mendoakan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar sembuh, maka aku akan mendoakan kamu agar Allah menyembuhkan kamu. Diberi pilihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat asbir. Saya memilih yang pertama. Sabar ya Rasulullah. Nah, saya sabar. Mau milih sabar aja. Nah, kalau kita diberi pilihan seperti ini, milih yang mana? Nah, kita ingin mengambil pelajaran kan dari hadis-hadis Rasul untuk kita tahu sejauh mana kadar takwa kita, kadar iman kita terhadap yaumil akhir. Nah, kita tidak ingin tambahan ayat, tambahan ilmu dan hadis itu sebagai wawasan saja bagi kita, tanpa bertambah amal kita. Nah, kita coba menjawab, kira-kira kalau kita diberi pilihan, dan yang memberi pilihan ini Rasul, kalau kita minta doa kepada Rasul untuk disembuhkan, sembuh insya Allah. Nah, bukan seperti doanya Ustaz Luqman, kan begitu. Ini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, kemudian wanita ini menyatakan, faqalat inni atakashyaf fad'u Allah an la atakashyaf fad'a laha. Tapi ya Rasulullah, satu hal yang aku minta, aku akan sabar tetap dengan menahan diri menderita penyakit ini, tapi doakan kepada Allah agar aku tidak tersingkap lagi bajuku atau auratku. Ini yang dia minta, karena dia malu. Akhirnya Rasulullah mendoakan, dan subhanallah, sejak itu perempuan ini tidak pernah lagi tersingkap auratnya. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita akan baca lagi hadis berikutnya untuk nanti kita diskusikan dan kita buka tanya jawab insyaallah. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum itu, dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada nama-nama tertentu yang sudah dinyatakan sebagai ahlul jannah ketika mereka masih melangkahkan kakinya di muka bumi. Nah, ini satu kelebihan. Dan selalu saya katakan, tak seorang pun dari kita yang sujud, ruku, saum, sedekah, dakwah, taklim dan yang lainnya yang bisa menjamin bahwa dirinya sebagai ahlul jannah. Tapi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang sudah dijamin secara global dan ada yang dijamin secara ta'yin, secara khusus, persen demi persen. Siapa di antara mereka? Al-ashr al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat yang langsung Rasulullah menyatakan bahwa fulan ini fil jannah. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Tegas Rasul menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi itu semua ternyata tidak menjadikan mereka takabur, mereka sombong dan yang semisal. Tetap mereka dalam ibadah, ibadah kepada Allah, takarruf kepada Allah, zikir, dakwah, jihad, ya, masjid, ilmu, menuntut ilmu agama, terus mereka lakukan. Begitu juga Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu, Bilal bin Abi Rabah. Rasulullah menyatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhashata na'alaika fil jannah. Bima ya Bilal, aku telah mendengar suara terompamu di jannah dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah diperdengarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu al-Isra wal Mi'raj. Dengan izin Allah, alladzi ala kulli syai'in qadir. Dengan apa ya Bilal sebabnya? Kata Bilal, tidaklah aku batal dari wudu kecuali aku berwudu. Jawaban Bilal. Nah, Abdullah bin Mas'ud, ketika suatu hari, Abdullah bin Mas'ud dikenal orang yang kecil kakinya, lemah. Ya, lemah badannya tapi kuat ilmu dan imannya. Abdullah bin Mas'ud salah satu mufassir Al-Quran bersama Abdullah bin Abbas. Suatu hari Ibnu Mas'ud pernah berjalan hampir terjatuh. Ada beberapa pihak yang tertawa, mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Melihat itu Rasulullah marah dengan menyatakan, wallahi inna hadha saq fil jannah. kedua betis ini tadi ada di jannah. Nah. Begitu juga Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan Fatimah sayyidatu nisa ahlil jannah. Pimpinan wanita ahlul jannah. Al-Hasan wal Husain Ibn Ali bin Abi Talib, Rasulullah menyatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah. Hasan dan Husain ini adalah pimpinan para pemuda nanti di al-jannah. Padahal mereka masih hidup di muka bumi, mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menambah kepada mereka kecuali iman, takwa dan amal. Para hadirin yang saya muliakan, kita lanjutkan pada hadis ke-36. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang kunyahnya Abu Abdurrahman. Qala ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari sedang menceritakan kisah seorang nabi dari para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wasalamuhu alaihim. Darabahu qawmuhu faadmauhu wahuwa yamsahuddam an wajhihi yaqulu Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Bahwa nabi tersebut, seorang nabi yang diceritakan oleh Rasulullah ini, dipukuli oleh kaumnya, orang kampungnya, dari negerinya sendiri. Fa admauhu, sampai mengucurkan darah ya, dari wajahnya, dalam keadaan nabi itu atau nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampuni kaumku itu. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu melakukan hal itu karena mereka enggak tahu, karena mereka jahil. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Pertama adalah bahwa para anbiya itu diuji dengan ujian yang kalau kita diuji dengan ujian semisal mereka, niscaya kita ini tidak lagi jadi orang beriman. Enggak tahan. Enggak sabar. Enggak sabar kita. Para anbiya itu diuji dengan ujian yang sangat besar, sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sering kita sebutkan, yubtala ar-rajul bihasabi dinih in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uh. Seorang mukmin itu diuji sesuai dengan tingkatan keagamaan dia, tingkatan keimanan dan ketakwaannya. Jika Allah melihat pada keimanan dan ketakwaannya itu ada kekokohan, maka semakin berat ujian yang akan dia terima, karena Allah ingin mengangkat derajat dia. Allah ingin semakin mengangkat derajatnya dia di dunia dan di jannah nanti. Nah, ini ujian yang diterima oleh hamba-hamba Allah. Maka para nabi, kata Rasulullah, al-anbiya fal-amthal wal-amthal. Yang paling berat dan sulit ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang atau pihak-pihak yang keimanannya semakin mendekati para nabi tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah kesabaran mereka, para anbiya. Tentunya ketika kita membaca kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah dalam rangka kita mengambil pelajaran. Dalam rangka kita mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh kata Allah, pada kisah para nabi dan umat-umat yang sebelum kalian itu ada ibrah, ada pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab, orang-orang yang punya kalbu, punya sanubari. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, bahwa ketika kita menghadapi pihak-pihak tertentu yang jahil tentang agama ini, jahil atau tidak mengerti tentang hakikat permasalahan, baik dalam urusan bermasyarakat, berumah tangga, bahkan berdakwah sekalipun, maka kita disunahkan untuk mencontoh mereka, orang-orang salihin. Kita mendoakan Allah maghfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Li'annahum qawmun la ya'lamun, karena mereka enggak ngerti. Mereka orang-orang yang enggak tahu hakikatnya apa. Mendengar desas-desus berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terbawa oleh arus. Maka menghadapi yang seperti ini kita bersabar. Bahkan bukan sekadar bersabar menahan fitnahan atau yang semisalnya, tapi bahkan mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maghfir lahum, Allah marhamhum. Ini adalah teladan yang bisa kita ambil dari para anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bermuamalah dengan kaumnya. Hadis ini juga muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa'an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri namanya, Sa'ad bin Sinan bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adza wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Berkata al-imam an-Nawawi, wal wasabu al-marad. Rasulullah berkata, tidaklah menimpa kepada seorang muslim, tidaklah menimpa kepada seorang muslim rasa lelah atau capek yang dia rasakan di badannya. Wala wasabin. Wasab dijelaskan oleh al-imam an-Nawawi ay al-marad, penyakit. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim rasa lelah pada badannya, kemudian atau penyakit. Wala hammin, dan tidak pula menimpa kepadanya rasa gundah yang ada dalam kalbunya. Wala hazan, dan tidak pula rasa sedih. Wala adza ataupun gangguan. Wala ghammin, gham ini mirip dengan hazan, maknanya mirip antara gham, al-ghammu dengan al-hazanu maknanya sangat dekat sekali, hanya saja al-gham itu syiddatul hazan, kesedihan yang sangat lebih tinggi tingkat kesedihannya dibandingkan al-hazan. Tidaklah perkara ini semua menimpa kepada seorang muslim hatta asyauka, tidak pula duri ya, yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah hapuskan dengan sebab itu semuanya dosa-dosa dia. Allah hapuskan. Betapa rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa latif Allah subhanahu wa ta'ala. Latif itu maknanya membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, dengan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sejauh ini. Tetapi tentunya hadis yang semisal ini harus dikaitkan dengan beberapa hadis yang pernah kita bahas, bahwa akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan baik apabila dia yahtasibul ajr, apabila dia mengharapkan di balik musibah ini sebagai apa? Ganjaran. Nah, tidak mengeluh, tidak mencaci, ya, tidak putus asa dan seterusnya. Dia rela, ridha terhadap musibah yang menimpanya dan sekaligus mengharapkan ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini penting. Tidak untuk dikatakan, masya Allah fulan ini gak pernah ngeluh padahal dia capek. Untuk dikatakan oleh orang yang di sekitarnya, si fulan ini ditimpa musibah, penyakit, tetapi dia gak pernah mengeluh, gak pernah ini dan itu. Enggak. Benar-benar diamnya dia, sukut yang dia lakukan itu, ya, tidak ada sikap mengeluh yang dia lakukan, adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas bukan karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka ganjarannya adalah Allah hapuskan dosa-dosa dia. Sebagian ulama menyatakan karena sebuah ayat dan hadis itu memang harus dijelaskan dengan ayat dan hadis yang lainnya, bahwa yang dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya adalah yang sifatnya shagair, bukan yang kabair. Kalau yang kabair itu membutuhkan taubat secara tersendiri, secara khusus. Shagair itu adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar dinamakan al-kabair. Apa itu dosa-dosa besar? Segala bentuk dosa yang ciri-cirinya disertai dengan ancaman atau azab atau larangan keras, ya, ancaman an-nar, azabul qabr, ataupun yang semisalnya, itu tergolong apa? Al-kabair definisinya. Nah, misalnya apa? Kalau kita ambil misal cari shagair, dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hah? Apa? Siapa yang bisa menyebutkan dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan? Tidak membersihkan air kencing? Itu dosa besar. Karena Rasulullah mengancam dengan azabul qabr. Ketika Rasulullah melalui dua kubur, Rasulullah menyatakan innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah wal akhar kana la yastanzihu minal baul. Dalam riwayat lain, la yastatiru minal baul. Salah satu dari kedua penghuni kubur yang sedang diazab ini sekarang, sebabnya karena melakukan namimah, nukil pembicaraan dari sini ke sana, dari ini ke ini, supaya terjadi perselisihan, ya, fayta konflik katanya, ya, supaya memecah belah ini dengan itu, ya, strategi katanya, padahal itu namimah. Nah, ya, maka itu adalah sebab daripada azabul qabr. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah ampuni kita semuanya dari kesalahan seperti ini. Yang kedua adalah apa tadi? Karena dia tidak atau meremehkan upaya membersihkan dari air kencingnya. Nah, kita sering anak-anak muda, ya, melihat anak-anak muda kita, mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka hidayah, itu kencing tanpa dia bersihkan. Nah, barakallahu fikum, ini salah satu dosa besar. Nah, maka yang seperti ini dari penjelasan beberapa ulama tidak termasuk yang diampuni dengan sebab-sebab musibah, kena duri ataupun yang semaknanya. Mungkin ada yang perlu disampaikan gitu, karena sudah masuk waktu Isya. Naam Rahmat. Kenaan dengan keluhan, Ustaz. Apakah memang tidak dibolehkan kita mengeluhkan rasa katakanlah sakit kita? Soalnya anak membaca hadisnya Aisyah yang beliau pernah mengeluh sakit pusing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hadis itu? Naam. Hukum mengeluh dibagi oleh para ulama dalam beberapa jenis. Ada jenis keluhan yang maknanya bahwa dia tidak ridha kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengeluh karena merasa keberatan dengan musibah yang menimpahnya. Jenis yang pertama ini adalah jenis yang tercela, yang bisa mengurangi ajr, bahkan mungkin tidak dapat ajr. Jenis yang kedua, dia mengeluh dalam rangka untuk menyampaikan apa yang dia derita demi upaya pengobatan. Ya, demi upaya pengobatan. Seperti yang dilakukan oleh wanita yang hitam itu tadi. Dia menyampaikan kepada Rasulullah. Mengeluhkan apa yang dia derita. Karena dia ingin upaya pengobatan. Kemudian oleh Rasul dibimbing. Yang sempat dilakukan oleh Aisyah bahwa dia mengeluh sakit pada kepalanya itu adalah jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Tetapi dari semua ini, mana yang lebih baik? Kalau dia bertahan dan sabar. Kalau dia bertahan dan sabar. Bertahan tapi gak sabar, bahaya. Mana gak mau berobat, tapi gak sabar dia. mengeluh, enggak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Disunnahkan untuk kita berobat karena Rasulullah menyatakan tadawau ibadallah fa innahu ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu syifaan. Berupayalah berobat wahai hamba-hamba Allah. Karena tidaklah Allah turunkan suatu penyakit pun kecuali pasti Allah turunkan untuknya obatnya. Jadi wallahu a'lam bissawab. Ya. Terakhir ini. Buku apa? Al-Madkhali. Ya. Nah, bahkan itu ayat, bukan sekedar pernyataan orang. Jadi yang dinyatakan oleh Syekh dalam kitabnya itu sebuah kesimpulan dari sebuah ayat. Allah menyatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian berupaya sungguh-sungguh untuk menjauhi, meninggalkan dosa-dosa kabira, dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah terhadap kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian. Yang repotnya sekarang ini kita sulit mencari dosa kecil yang kita lakukan ini. Kan tadi saya bilang tolong sebutkan satu dosa kecil yang kita lakukan. Nah, rata-rata sudah masuk dosa besar sih. Hasad dosa besar, ya. Kibir dosa besar. Ayo, apa lagi? Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibir. Tidak akan bisa masuk jannah barang siapa yang di kalbunya itu ada sedikit pun, kata orang Indonesia, sebesar biji sawi pun. Ya, Rasulullah enggak kenal sawi, ya. Barakallahu fikum. Tidak akan masuk jannah kalau ada di kalbunya sedikit pun perasaan sombong. Dosa besar. Kadzib, dusta. Nauzubillah, dosa besar juga. Ciri-ciri munafikin. Apalagi? Riba. Wah, luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Membentak. Keluarga ini siapa maksudnya? Istri, anak. Anak kalau harus dibentak terpaksa enggak apa-apa dibentak. Jika memang ada sebab yang mengharuskan untuk dibentak. Ketika telah melalui proses-proses pendidikan yang sudah suatu saat boleh dalam syariat ini dibentak, tapi jangan berlebihan, jangan ekstrim, dan juga jangan setiap kesalahan dibentak. Nah, barakallahu fikum. Masih tersisa beberapa hadis dalam bab ini, tapi nampaknya kita sudah memasuki waktu isya. Terakhir ya. Nah. Iya. Nah. Iya. Nah. Iya. Jin atau syaitan bisa mengganggu siapa saja. Jin atau syaitan bisa mengganggu siapa saja. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di saat kita akan melakukan sebuah amalan baik. Apa itu? Baca Quran. Disuruh berlindung dari syaitan. Padahal mau baca Quran loh ini. Bukan kita mau berjual beli atau kita mau bersenda gurau. Mau baca Quran, Allah menyatakan wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitan arrajim. Dan banyak peristiwa terjadi di masa sahabat, padahal mereka orang-orang yang sampai pada puncak, ya, klimaks takwa dan klimaks terbaiknya umat ini. Barakallahu fikum. Jadi jawabannya bisa saja menimpa kaum muslimin, menimpa kaum mukminin, ya. Barakallahu fikum. Atas dasar itu kita disunnahkan untuk kita meruqyah diri kita saat kita mau tidur. Ya, disunnahkan kita meruqyah. membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian kita meniupkan ke tangan kita dan mengusapkannya kepada seluruh badan. Ketika menjelang maghrib, Rasulullah SAW membimbingkan untuk anak-anak kecil itu juga diruqyah, dimasukkan ke rumah dan diruqyah, dibacakan Al-Mu'awwidzatain. Ya, jadi barakallahu fikum, tetap syaitan bisa mengganggu kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan anak keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.